dengan salafiyun zura, salafi yang hakiki dan salafi yang imitasi. Barang siapa yang menerapkan prinsip-prinsip ini tadi dalam kesehariannya dengan keikhlasan, dengan kejujuran, maka dia seorang salafi. Dan barang siapa yang tidak, maka berarti dia semata-mata mengaku sebagai seorang salafi padahal bukan salafi. Prinsip yang pertama, ialah al-hirsu ala jama'atil muslimin wa wihdati kalimatihim alal kitabi wa sunnati bifahmis salaf. Di antara prinsip al-sunnah ialah mereka berambisi, berupaya sungguh-sungguh untuk menyatukan, mengumpulkan kaum muslimin, menyatukan kalimat mereka di atas bimbingan Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman salaf. Prinsip ini, khonafatina azakumullah, masuk dalam kerangka ukhuwah Islamiyah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukminin itu bersaudara. Rasulullah alaihi salatu wasallam menggambarkan dalam hadisnya dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya diumpamakan seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan dan beliau merapatkan jari-jemarinya seperti ini. Erat, kokoh, bersatu. Dan ukhuwah ini, persatuan ini sekali lagi di atas Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di Ali Imran ayat yang ke-103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an, dalam keadaan kalian bersatu di atasnya. Wa la tafarraku, dan kalian jangan berpecah belah. Ini perintah untuk bersatu di atas hablullah, bersatu di atas tali Allah, Al-Quran dan sunnah, Islam, tauhid, la ilaha illallah, dan larangan berpecah belah. Ini kaidah dalam ukhuwah, kaidah dalam persatuan. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika Hudzaifah ibn al-Yaman menanyakan pertanyaan demi pertanyaan kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam, dan Rasul pun menjawabnya, menjelaskan tentang kondisi umat di akhir masa nanti. Ketika itu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa arda meminta solusi kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam, apa yang harus dikerjakan oleh kita ketika mendapati suasana yang semacam itu, penuh dengan fitnah, penuh dengan syubhat, penuh dengan syahwat. Maka Rasulullah SAW menyatakan, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Kamu menetapi jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, bagaimana kalau ketika itu tidak ada jamaah muslimin, juga tidak ada imam penguasa muslimin? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ta'tazilu tilkal firaqa kullaha, kamu tinggalkan, kamu jauhi semua sekte-sekte yang menyimpang itu. Walau anta ubu ala asli syajaratin, walaupun kamu harus menggigit akar-akar pohon, hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalik, hingga kematian menjemputmu dan kamu di atas prinsip tadi. Perhatikan sabda Rasulullah SAW yang di akhir itu. Di situ Rasulullah SAW tidak memerintahkan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an bergabung dengan sekte-sekte yang lain. Walaupun tidak ada imam kaum muslimin, tidak ada jamaatul muslimin yang di atas sunnah, hanya seorang diri, Rasul justru memerintahkan Hudzaifah ibn al-Yaman, tinggalkan semua sekte-sekte yang ada. Uslah, kamu mengadakan pengasingan diri sejauh-jauhnya dari sekte-sekte tadi, walaupun kamu harus menggigit akar pohon sampai kamu mati. Menunjukkan hadirin azakumullah, yang namanya persatuan itu bukan semata-mata mengumpulkan orang, bukan semata-mata menyatukan semua pihak, bukan semata-mata tahdiatul umur, menenangkan suasana. Tetapi yang namanya persatuan, yang namanya ukhuwah, harus di atas bimbingan Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dan wajib meninggalkan semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Wajib meninggalkan semua sekte-sekte yang ada, dan meninggalkan semua kesalahan-kesalahan yang ada. Ini prinsip ukhuwah yang disebarkan oleh ahlu sunnati wal jamaah salafiyin. Barakallahu al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang namanya al-jama'ah, persatuan, itu apa yang sesuai dengan al-haq walaupun kamu seorang diri. Kalimat yang sangat masyhur dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadza asl. Di zaman sekarang ini, khanafitin azzakumullah, banyak pihak yang mengaku sebagai salafiyin, mengaku sebagai ahlu sunnah, menggembar-gemborkan ukhuwah islamiyah, mengkampanyekan persatuan-persatuan Islam, tetapi semata-mata menyatukan semua pihak dengan tanpa ada prinsip yang jelas. Tidak di atas Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dan tidak ada prinsip ingkarul munkar di dalamnya. Yang penting kumpul. Sekte Ikhwanul Muflisin di antara pihak yang ketol dalam mengkampanyekan ini. Bahkan mereka berupaya untuk menyatukan antara ahlus sunnah dengan syiah. Abadan, jangan mimpi. Tidak mungkin al-haq dan al-batil disatukan. Dan bertentangan dengan prinsip ukhuwah islamiyah, prinsip persatuan yang disebutkan dalam Quran dan sunnah. Anda bukan salafi, Anda ikhwan. Barakallahu fikum. Bahkan di zaman sekarang ini pula, ikhwanatina azakumullah, banyak pihak yang menggembar-gemborkan ukhuwah. Menjaga keutuhan dakwah, keutuhan dakwah. Al-hifaz ala dakwah. Yang dimaukan dakwah salafiyah. Ternyata yang dimaukan ialah harus diam. As-sukutu anil munkar. Diam dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Ya akhi akhuk salafi, dia saudara kamu yang salafiin juga, ini juga ahlus sunnah, dia juga mendakwakan sunnah dan mendakwakan dakwah salafiyah. Akhuna, ini ustazuna, ada muallimuna, al-muhib kumpul, jaga dakwah, jaga ukhuwah, jangan begini, jangan begitu, dengan tanpa mengindahkan prinsip nahi mungkar. Abadan tidak akan pernah terjadi persatuan itu, tidak akan pernah terwujud ukhuwah Islamiyah tadi, dikarenakan tidak terpenuhi ketentuannya secara syar'i. Ketika ada kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di sebagian mereka diingkari, teriak, ini pemecah belah dakwah, pemecah belah salafiyin, pemecah belah da'i-da'i sunnah. Loh, orang nahi mungkar kok dikatakan memecah belah umat? Dari mana sejarahnya? Dan Rasul menyatakan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, seorang diri, dirian, ta'tazil tilkal firaqakullaha. Dari mengatakan, dalam rangka untuk menyelamatkan diri satu orang, atau menjaga keutuhan diri kamu satu orang, ya sudahlah, kamu bergabung dengan mereka semuanya, yang penting jangan sendirian. Tidak ada itu. Ada prinsip tasfiyah, pemurnian, bukan semata-mata mengumpulkan. Ini khanafidina azakumullah, fenomena yang sekarang ini sedang marak-maraknya disuarakan di mana-mana. Ukhuwah, menjaga keutuhan dakwah, menjaga keutuhan dakwah, jaga persatuan dan segala macamnya. Tapi tidak ada ketentuan yang semacam ini. Maaf, salafi yang asli, salafi yang hakiki, mengajak umat bersatu tapi dengan prinsip yang jelas, bersatu di atas Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dan harus meninggalkan semua penyimpangan-penyimpangan yang ada, meluruskan semua kesalahan-kesalahan yang ada, nahi mungkar ditegakkan. Ta'tazil tilkal firqa kullaha. Barakallahu fikum. Hada asal. Prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua, ikhwana fillah azakumullah, yang membedakan antara ahlus sunnah salafiyin dengan orang-orang yang mengaku sebagai salafi. Prinsip yang sangat ma'ruf, yang sangat masyhur di kalangan ahlus sunnati wal jamaah, yaitu prinsip as-sam'u wa ta'ah li wulatil umur. Prinsip mendengar dan mentaati penguasa-penguasa muslim, walaupun penguasa itu zalim, selama dia masih muslim, belum dinyatakan kafir. Didengarkan, ditaati dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang mubah, bukan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan di An-Nisa ayat yang ke-59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri, para umara dari kalangan kaum muslimin. Didengarkan, ditaati dalam perkara yang syar'i atau dalam perkara yang mubah. Kemudian sabar dalam menghadapi kezaliman-kezaliman penguasa. Didoakan kebaikan, kemaslahatan, taufik untuk mereka. Dilarang untuk mencaci maki, merendahkan, menghinakan penguasa di depan khalayak ramai. Dilarang untuk memberontak penguasa. Dilarang untuk kudeta militer. Dilarang menghujat penguasa di depan banyak pihak. Dan yang lain-lainnya dari prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah. Ini sifatnya salafi. berbeda dengan orang-orang yang mengaku dirinya kembali kepada prinsip salaf, tetapi mereka adalah pihak yang melakukan teror kepada penguasa. Dari kalangan Khawarij, dari kalangan Jamaatul Jihad, dari kalangan Jamaatul Takfir, dari kalangan Jamaatul Hijrah, dari kalangan Majlis Mujahidin, dan yang semisalnya. Mereka semuanya mengaku Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf. Tegas, sangat tegas dalam uraian-uraiannya, ceramah-ceramahnya, tulisan-tulisannya, Quran, Sunnah, dan kembali kepada pemahaman salaf. Tapi mohon maaf, itu hanya kamuflase, hanya tindakan talbis, pengkaburan kepada masyarakat. Tindakan kalian yang menentang penguasa, yang menteror penguasa, yang mengkafirkan penguasa, mengkudeta penguasa, menghujat penguasa, dan yang semisalnya, sebagai bukti yang menunjukkan Anda salafi palsu, bukan salafi yang hakiki yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, saya sebutkan dengan global. Barakallahu fikum. Prinsip yang berikutnya, sampai prinsip mendengar dan mentaati penguasa, di antara prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah ialah ihtiramul ulama, menghormati para ulama, wa ta'zimul ulama, mengagungkan memuliakan para ulama, wa mahabbatul ulama, mencintai para ulama-nya. Ini juga termasuk prinsip besar Ahlus Sunnati wal Jamaah. Rasulullah alaihi salatu wasallam menegaskan al-barakatu ma'a akabirikum, yang namanya keberkahan bersama dengan orang-orang besar kalian. Akabir dimaknakan dengan ulama, orang-orang yang besar keilmuannya, begitu pula yang tua umurnya. Juga Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan dalam sabdanya, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'rif lidil fadli haqqa. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk golongan kami seseorang yang tidak menyayangi anak-anak kecil kami kaum muslimin, yang tidak memuliakan orang-orang besar kami. Kabir ialah para ulama yang tua umurnya dan para ulama yang tua ilmunya, dan seseorang yang tidak menunaikan haknya orang-orang yang punya keutamaan. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Barakallahu fikum. Sehingga termasuk prinsip besar Ahlus Sunnah, memuliakan ulamanya, menghormati ulamanya, mengagungkan ulamanya. Qanamatin a'azakumullah, memuliakan penguasa, memuliakan ulama, ini merupakan sabab kemaslahatan dan kebaikan umat. Di sini ada beberapa penukilan penting terkait dengan dua tokoh ini, ulama dan umara. Diriwayatkan dari Al-Imam Sahl Ibnu Abdillah At-Tustari rahimahullah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami' Ahkamil Quran. At-Tustari mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma 'azzamu sultana wal ulama. Umat manusia, masyarakat ini akan senantiasa baik selama mereka mengagungkan dan memuliakan penguasanya dan ulama-nya. Fa in 'azzamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Kalau mereka mengagungkan, memuliakan dua orang ini, maka Allah akan perbaiki dunia mereka dan akhirat mereka. Wa inistakhaffu bihadaini afsadu dunyahum wa ukhrahum. Tapi kalau masyarakat itu melecehkan, merendahkan dua pihak ini, umara dan ulama, maka berarti mereka telah merusak dunia mereka dan merusak akhirat mereka. Hancur dunia mereka. Juga diriwayatkan dari Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, dinukil oleh Al-Imam ibn Al-Qayyim dalam bukunya Alamul Muwaqqi'in. Abdullah bin Mubarak mengatakan, sinfani minan nas idza salaha salahan nas wa idza fasada fasadan nas. Ada dua pihak dari kalangan umat manusia ini, kalau dua pihak ini saleh, baik, maka semua masyarakatnya akan baik. Tapi kalau dua pihak ini jelek, rusak, maka masyarakatnya akan rusak. Bila ada yang bertanya, manhum, siapa mereka itu, wahai Ibnu Mubarak? Kala beliau menjawab, al-muluku wal-ulama, penguasa dan ulama. Ini prinsip yang harus sunnah, bergandengan. Memuliakan umarnya, memuliakan ulamanya. Ikhwan fillah azakumullah, terkait dengan para ulama, di situ ada beberapa prinsip mendasar dari prinsip-prinsip ahlu sunnati wal jamaah sebagai wujud konsekuensi cinta mereka kepada ulama, konsekuensi memuliakan ulama, konsekuensi mengagungkan ulama. Yang pertama ialah ittiba'uhum, mengikuti, meniti jejak langkah para ulama. Belum dipahami ulama yang dibahas sekarang, ulama sunnah, ulama ahlus sunnah, ulama ussalafiyyin rabbaniyyin, bukan ulama ahli bid'ah. Ini apa? Mengikuti ulama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, antum resapi baik-baik ayat ini. Disebutkan di dalam surat Maryam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang dakwah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada bapaknya. Di antara yang Allah abadikan dalam Al-Quran dari ucapan Nabi Ibrahim, Allah berfirman, mengabadikan ucapan Nabi Allah Ibrahim, ya abadi, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Yang artinya, ya abadi, wahai ayahanda, wahai romo, wahai ayahku, inni qad ja'ani minal ilmi, sesungguhnya telah datang kepada aku ilmu ini, malam yatika, ilmu yang tidak sampai kepada engkau wahai ayah, datang kepada aku ilmu ini, fattabi'ni, maka ikutilah aku, ikuti aku yang punya ilmu ini, ahdika siratan sawiya, aku akan bimbing engkau, aku akan tunjuki engkau jalan yang lurus. Ayat ini walaupun azakumullah diambil istimbat faedah oleh asyik al-duktur Muhammad ibn Umar Bazmul habibullah di dalam risalah beliau Makanatul Ilmi wal Ulama. Padahal membacakan ayat ini, beliau mengatakan fima makna, famanit taba'al ulama faqad ittaba'a siratal mustaqim, barang siapa yang mengikuti ulamanya, maka berarti dia telah mengikuti siratal mustaqim, dia dalam meniti jalan menuju siratal mustaqim. Wa man khalafal ulama, dan barang siapa yang menyelisihi ulama'nya, faqad kharaja an sabilihim, faqad kharaja an siratal mustaqim, maka sungguh dia telah keluar dari siratal mustaqim ila subul, menuju kepada jalan-jalan kecil yang pendek, jalan penyimpangan, jalan syaitan. Lalu belum bawa ayat yang disebutkan di Al-An'am 153. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, sesungguhnya ini jalanku yang lurus, siratal mustaqim, fattabi'uhu, ikutilah ia. Wa la tattabi'us subul, dan kamu jangan mengikuti jalan-jalan kecil yang pendek, yang banyak ini jalannya syubhat dan kebid'ahan. Fatafarraqu bikum an sabili, sebab akan menceraikan kalian dari jalannya Allah azza wa jalla. Ayat ini menyebutkan dua jalur, siratal mustaqim lurus, atau as-subul, jalan-jalan penyimpangan. Barang siapa yang meniti siratal mustaqim, selamat dari jalur penyimpangan tadi. Tapi barang siapa yang menyempal, berpisah dari siratal mustaqim, berarti dia masuk ke dalam subul, jalur-jalur penyimpangan dan bid'ah tadi. Disinkronkan dengan ayat pertama yang dibacakan, termasuk mengikuti siratal mustaqim adalah mengikuti para ulama. Barang siapa yang mengikuti ulama'nya, berarti dia mengikuti siratal mustaqim. Berarti barang siapa yang menyelisihi ulama'nya, berarti dia telah keluar dari siratal mustaqim. Menuju kemana? Menuju kepada subul tadi, jalan-jalan kecil pendek yang banyak, yang merupakan penyimpangan-penyimpangan dan kebid'ahan-kebid'ahan. Hadza istinbatun sadid wa ra'yun rasyid, barakallahu. Ini konsekuensi yang pertama, mengikuti para ulama, meniti jalurnya ulama, maka Anda akan berjumpa dengan siratul mustaqim. Maka para siapa yang menyelisihi ulama, maka dia akan terpelanting menuju kepada jalan-jalan penyimpangan dan kesesatan. Yang pertama. Yang kedua, dari konsekuensi menghormati ulama, ialah ar-ruju' ilaihim indal masyakil wal fitan, kembali kepada para ulama ketika terjadi muskilah-muskilah, masalah-masalah dan fitnah-fitnah. Bahasa yang lainnya, menjadikan para ulama sunnah sebagai marja'iyatul ummah, menjadikan ulama-ulama sunnah sebagai referensi, sebagai rujukan umat, tempat untuk bertanya, tempat untuk mencari fatwa, tempat untuk meminta nasihat, tempat untuk meminta bimbingan dan arahan, tempat untuk memecahkan problematika dan persoalan. Itu para ulama. Allah mengatakan dalam firman-Nya, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ulama kalau kamu enggak tahu ilmu. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi di An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni aw al khaufi adza'u bi, ketika datang kepada mereka suatu perkara yang aman, yang menyenangkan atau yang menakutkan, adza'u bi, langsung siarkan. Allah menegur tindakan yang salah ini. Kenapa mereka langsung menyiarkannya? Ada khabar menyenangkan, siarkan. Ada khabar menakutkan, siarkan. Ditegur oleh Allah. Allah mengatakan setelah itu, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, kalau seandainya mereka kaum muslimin mengembalikan kasus mereka tadi kepada para kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka. Katanya para ulama, ulil amri dalam ayat ini adalah ulama. Ulama. Kalau mereka mengembalikan kasus mereka tadi kepada Rasul, para sunnahnya, dan kepada ulil amri, para ulama, niscaya kasus itu akan diketahui oleh orang-orang yang mampu mengambil istinbat hukum daripadanya. Akan diketahui oleh para ulamanya. Ayat yang sangat tegas, adabun Qur'ani, adab Qur'an, adab sunnah, mewajibkan kita semua kaum muslimin untuk menjadikan ulama-ulama kita sebagai marja'iyah. Tempat bertanya, tempat minta fatwa, tempat minta nasihat, menyelesaikan masalah dan segala macam. Dari sini muncul prinsip yang berikutnya terkait dengan ulama, konsekuensi yang berikutnya yaitu qabulu kalamihim wa qabulu nasaihihim wa tawjihatihim lana aw alaina, menerima ucapan para ulama, menerima nasihatnya ulama, menerima bimbingan-bimbingan para ulama yang menguntungkan kita, yang membenarkan tindakan kita atau yang menyalahkan kita. Lana aw alaina. Kenapa diterima barakallahu fikum? Li'annahum udul. Dikarenakan ulama itu orang-orang adil. Li'annahum siqat. Mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Dalilnya yang menunjukkan mereka adalah orang-orang yang adil. Ayat Allah Azza wa Jalla yang disebutkan di Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Malaikat juga bersaksi. Ulul ilmi, ulama juga bersaksi tentang la ilaha illallah. Hadirin azakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksian Allah dengan persaksian malaikat dan persaksian ulul ilmi, ulama. Dari kalangan makhluknya yang disebut hanya dua, malaikat jelas, dan yang kedua ulama. Yang kali pertama masuk dalam kata-kata ulama ya jelas para anbiya wal mursalin dan ulama setelah itu. Katanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dan para ulama yang lain yang menafsirkan ayat ini, itu menunjukkan al-ulama udul. Ulama itu orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya ucapannya, dikarenakan satu-satunya pihak yang Allah gandengkan persaksian mereka dengannya dalam ayat ini. Betul, langsung dijadikan saksi, digandengkan saksinya dengan malaikat dan bahkan dengan Allah Azza wa Jalla. Betul. Maka semua ucapan-ucapan ulama yang dibangun di atas dasar dalil Quran dan Sunnah, atau ucapan-ucapan yang sifatnya nasihat, atau ucapan yang sifatnya khabar, itu wajib qabuluh, wajib diterima khabar tadi, tidak boleh dimentahkan, tidak boleh ditolak. Wajib kamu terima dan kamu amalkan konsekuensinya. Tidak perlu kamu cross check. Kalau kamu sudah yakin keabsahan itu ucapan alim, tidak perlu kamu tabayun. Tabayun itu hanya untuk khabarnya orang fasik. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik, membawa berita, maka tabayunlah, maka cross checklah. Orang fasik, katanya ahli tafsir, di antaranya Imam Sa'di rahimahullah, menunjukkan beritanya orang yang shadiq, orang yang jujur, wajib diterima. Begitu pula beritanya orang dusta, yang pendusta, wajib ditolak. Ulama minus shadiqin, termasuk orang-orang yang jujur. Barakallah, ini prinsipnya kita terkait dengan para ulama. Memuliakan mereka, menghormati mereka, mengagungkan mereka, mencintai mereka. Di antara konsekuensinya adalah apa namanya, mengikuti mereka, bertanya kepada mereka, kembali kepada mereka, dan menerima keterangan-keterangan mereka. Barakallahu fikum. Khana fitina azakumullah, terkait dengan masalah ulama ini, terlalu banyak orang-orang yang menyimpang karmanya. Walaupun mereka mengaku sebagai seorang salafi. Di antaranya ialah pihak yang tidak mengetahui kehormatan ulama. Pihak yang melecehkan, merendahkan ulama, menjatuhkan kehormatan ulama, menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang jelek. Ini merupakan ciri khasnya ahlul bid'ah. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah menyatakan, min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Termasuk ciri-cirinya ahlul bid'ah, mereka mencela dan merendahkan ahli hadis, ahli akhar, para ulama. Terkait dengan yang menyimpang di era kita zaman sekarang ini, khonafitina azakumullah, hampir seluruh ashabul ahwa'i wal bidah jatuh dalam penyimpangan ini. Mereka menjatuhkan, melecehkan, menghinakan para ulama ahli hadis. Tetapi yang paling masyhur dua sekte. Yang pertama ialah sekte sururiyin, hizbiyin. Mereka ini sebagai sekte pertama di era kita sekarang ini yang menjelekkan para ulama sunnah, menjatuhkan kehormatan mereka, melecehkan ulama-ulama sunnah tadi. Dijuluki sebagai ulama haid wa nifas. Dijuluki sebagai mumi-mumi hidup. Jasadnya hidup di zaman milenium, otaknya otak unta di zaman unta. Ada yang menyatakan ini ulama-ulama penjahat penguasa. Ada lagi yang mengatakan mutasyaddidin, ulama yang keras, yang kaku. Dan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang lain yang mereka sematkan kepada ulama sunnah, dan ulama berlepas diri dari itu semua. Ini yang kali pertama melakukan demikian sururiyin. Ketika para ulama membongkar penyimpangan-penyimpangan Said Qutb dan kawan-kawannya, mereka berteriak-teriak kesana kemari. Mereka menghabisi para ulama kita dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Yang lebih ganas lagi ialah haddadiyun. Munculnya setelah sururiyin haddadiyun, tidak hanya ulama yang dihancurkan oleh mereka, tetapi semua orang yang tidak sepakat dengan mereka, yang tidak sesuai dengan mereka, yang menyelisihi mereka, langsung dikatakan mubtadi, dikatakan hizbi. Na'udzubillah min dzalik. Ada haddadiyun. Penyimpangan mereka dalam bab yang satu ini sangat-sangat jelas, lebih ngawur dibandingkan dengan sururiyin. Mereka semua ini adalah orang-orang yang mengaku sebagai salafiyin, yang katanya mengibarkan bendera dakwah salafiyah di zaman sekarang ini. Salafi, salafi, salafi, salafi. Salafi apa? Salafi kok melecehkan ulama as-sunnah? Salafi kok melecehkan para ulama hadis? Salafi kok menuduh ulama sebagai ulama yang mutasyaddid, ulama yang keras, ulama sihor, ulama kecil dan segala macamnya. Salafi apa? Salafi imitasi. Salafi apa yang kemudian melecehkan semua ulama, dijuluki dengan julukan juga yang sangat kotor, dengan kata-kata yang sangat keras, difonis sebagai hizbi, mubtadi'. Tidak ada yang lepas dari mereka semua. Salafi apa ya Pak? Salafi imitasi palsu. Bukan salafi, tapi gerombolan pengaku salaf. Barakallahu fiik. CBS. Maksudnya? Nah. Gerombolan pengaku salaf. Barakallahu fiik. Bukan salaf. Barakallahu fiik. Karena fitnah azakumullah, satu hal yang ingin saya sampaikan. Yang tadi itu kan yang jelas-jelas sururi hadadi wadah. Tapi ada barakallahu fikum orang-orang yang mengaku sebagai salafiyin, sebagai al-sunnati wal jamaah, berupaya untuk menghantam para ulama dengan makar-makar terselubung. Itu sesungguhnya sudah lama, lagu kuno, lagu lama, tapi dimodifikasi sama orang sekarang dengan berbagai macam trik. Di antara cara mereka untuk mau menjatuhkan para ulama. Barakallahu fikum. Ketika ada seorang alim atau para ulama yang tahu keadaan dia, yang tahu sepak terjangnya, yang faham bagaimana karakternya, bagaimana perbuatannya, waduh, setengah jam lagi, waduh, jadi ngomongnya sih gak enak ya, Jadi ketika ada para ulama atau seorang alim yang tahu bagaimana keadaan mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka, syubhat-syubhat mereka, membantah mereka, membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka. Di antara cara untuk menghantam ulama-ulama tadi, mereka kemudian datang kepada orang lain, kepada alim-alim yang lainnya yang tidak tahu masalah. Kalau masalah, datang kepada alim tadi, ulama sunnah, alim sunnah, alim salafi, kabir. Datang ke sana, digambarkan kepada mereka, kepada beliaunya, dengan penggambaran yang sedemikian indah, dibikin bagus. Tujuannya untuk mendapatkan tazkiyah, legalisasi. Dipuji sama alim tadi, masya Allah, untuk orang yang baik, khair, dakwah kamu masya Allah, Rasul Tayyib dan segala macamnya luar biasa, begini. Kita dapat yang semacam ini, langsung diambil keterangan alim tadi, dipakai untuk menghantam ulama yang sebelahnya lagi. Memang mereka itu mutasyaddidin, orang yang gak punya rahmah, orang yang gak punya hikmah, orang yang sukanya membebekkan aibnya orang lain dan segala macamnya. Nih ulama fulan mentazkiyah kami, nih ulama fulan mendukung kami. Ini diantara trik-trik ya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Itu dinyatakan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah. Sebelumnya dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i dalam bukunya Al-I'tisam. Sebelumnya dinyatakan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ulama zaman sekarang ini yang menyebutkan poin tersebut ialah Asy-Syaikh Abu Nasr Muhammad Ibn Abdillah Al-Imam hafizahullah. Syekhul Imam dalam bukunya beliau, Bidayatul Inhiraf wa Nihayatul. Ini diantara trik-trik mereka untuk menghantam orang. Kalau seandainya alim tadi dijelaskan kepada beliau duduk perkaranya dengan rinci, dengan detail, tidak bakal mentazkiyah mereka ini. Barakallahu. Ini diantara trik-trik orang-orang yang mengaku sebagai salafi padahal bukan salafi. tidak ada ihtiram kepada ulama-ulama yang ada. Maka beda salafi yang asli dengan salafi yang imitasi. Barakallah. Selesai jam 2 lebih 30 menit. Aduh, kurang setengah jam lagi. Ngomongnya jadi agak nyendat ini. Jadi agak kurang plong ya. Jadi gimana ini? Diteruskan prinsip-prinsipnya atau jawab pertanyaan? Diteruskan pembahasan prinsip Ahlus Sunnah atau ke pertanyaan? Hah? Ya banyak memang, banyak banget. Atau 3 hari gak bakal selesai. Dikarenakan prinsip Ahlus Sunnah adalah prinsip Islam itu sendiri. Ketika membahas usul Ahlus Sunnah, ya membahas usul Islam. Ya panjang. Dari semua bab-bab yang ada, dari bab masalah akidah, ibadah, muamalah, semuanya. Dari mulai urusan rumah dalam negeri sampai bangsa dan negara. Panjang. Hanya saja yang diangkat beberapa poin-poin yang berkaitan dengan kondisi-kondisi yang ada di zaman kita hidup sekarang ini. Wallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Saya melihat pertanyaannya sudah 3 kilo ini. Ini kalau dibiarkan nanti malah kata jawab ya. Ya mohon maaf dikarenakan waktu yang berbatas ya kon. Jadi prinsip-prinsip yang lainnya sampaikan insyaallah oleh para asatidz yang lainnya. Barakallahu fiikum.